Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali muhtasar Tarhib wa Tarhib Al-Hafidh Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan tentang keutamaan sedekah air. Sekarang kita masuk di fasal berikutnya, hadis terakhir yang kita bahas kemarin tentang perkara-perkara yang nyampe kepada si mayit dari apa yang dijalankan orang-orang yang hidup, baik itu dari kerabatnya, dari anak-anaknya maupun yang selain kerabatnya. Di antaranya disebutkan sedekah, kemudian doa, puasa, kemudian haji dan umrah. Baik. Sekarang kita masuk di fasal berikutnya. Habibi, ikra. Ibnu Sabil. Qala al-Hafidh Ibnu al-Hajar al-Asqalani rahimahullah. Faslun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thalathatun, ada tiga golongan, la yukallibuhumullah, yang nantinya tiga golongan ini tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yamduru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, tidak akan disucikan, dibersihkan dari dosa-dosanya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga golongan ini tidak diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diajak bicara, ini maksudnya tidak diajak bicara dengan pembicaraan ridho, dengan pembicaraan yang membuat keriduan. Baik. Karena bisa jadi Allah mengajak bicaranya dengan kalamun ghadab, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala yukallimuhum, di sini yang dinafikan adalah diajak bicara oleh Allah dengan ucapan keriduan. Karena ahlun nar yang disebutkan wala tukallimun, wis enggak usah kamu berbicara. Ini bicara, Allah bicara dengan kemarahan. Yang dinafikan adalah keriduan. Wala yanzuru ilaihim, demikian pula tidak dilihat dengan penglihatan ridha. Karena tidak ada satu makhluk pun yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Dimanapun tempatnya, dimanapun posisinya. Maka nazar, penglihatan di sini yang dinafikan adalah penglihatan rahmah, penglihatan ridha, penglihatan kasih sayang. Tidak, karena tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yuzakihim, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang ini tidak layak untuk disucikan dari dosa-dosanya. Dan walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Empat ancaman, ya, empat bukan tiga, empat ancaman yang diberikan kepada tiga golongan ini. Dan muallif rahimahullahu taala menyebutkan yang pertama, rajulun ala fadli ma'in, seseorang memiliki kelebihan air. Bifalatin, di gurun Sahara atau di padang pasir, dia memiliki kelebihan air. Yamna'uhu atau famana'uhu ibnas sabil, dia melarang orang-orang yang musafir untuk mengambil airnya. Ketika ada orang-orang yang butuh air dari ibnu sabil, dari musafir, tapi ketika ingin mengambilnya dilarang oleh pemilik air ini dalam keadaan dia kelebihan airnya. Baik, jangan kamu ambil, kamu jangan minum air ini, apapun yang diperuntukkan. Baik, dilarang. Al hadith ini ancaman dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang model demikian, baik, mendapatkan empat ancaman. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dari dosa-dosanya, dan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Memiliki kelebihan air, tetapi tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Ya. Baik, untuk dia cukup, bahkan lebih. Ada orang membutuhkan, dia tidak mau berbagi kepada yang lainnya. Mendapatkan empat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Berbeda keadaannya jika seseorang itu memang pas-pasan airnya dan dia sangat membutuhkan, dia sangat membutuhkan, maka dia yang paling berhak untuk menggunakan air itu. dia punya air satu gelas misalnya. Baik, dia butuh untuk minum. Ada orang lain membutuhkannya, maka boleh dia larang. Baik, ini untuk konsumsi dia. Dia punya air satu gelas cukup untuk wudhu bagi dia. Ada temannya yang mau sholat tidak ada air, maka tidak boleh dia ithar. Dia serahkan airnya untuk temannya berwudhu, kemudian dia tayamum untuk menjalankan sholatnya. Lah, air itu berhak untuk dia dapatkan. Nah, ketika dia memiliki satu gelas air yang cukup hanya untuk dia bersuci, apakah untuk mandi janabah atau untuk berwudu? Ya. Dalam keadaan ada orang yang membutuhkan, ada yang perlu air untuk wudu, untuk sholat, ada yang terkena najis pakaian atau badannya, ada yang mau dimandikan karena dia wafat, ya, butuh air semuanya. Nah, siapa yang paling berhak? Orang memiliki air itu, karena hanya itu yang dia punyai. Tapi yang dimaksudkan di sini orang-orang yang kelebihan jatah airnya, dia tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Nah, ikhwani fidina azani wa azakumullah. Baik. Beliau rahimahullah menyebutkan satu. Naam. Baik. Dan disebutkan di dalam hadis kelengkapannya, orang yang kedua adalah seseorang yang menjual barangnya, barang dagangannya ba'dal asr. Orang yang rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asr. Seseorang yang menjual barang dagangannya ba'dal asr, wa halafa lahu billah, dia bersumpah dengan nama Allah, la akhadaha bikadha wa kadha, ini saya kulaannya harga segini, disebutkan. Dalam keadaan dia berdusta, dia membawa nama Allah. Fasaddaqahu, calon pembelinya itu mempercayainya. Wa ala ghairi dzalika, padahal tidak demikian sebenarnya. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan dagangannya. Baik, dan itu terjadi na'am ba'dal asr penjualannya. Khanifidina azani wa a'azakumullah, bersumpah dengan sumpah palsu na'am dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan ba'dal asr, ini juga mungkin memiliki keutamaan ba'dal asr. Baik, kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, wa rajulun baya'a imaman la yubayyu illa lidunya, seseorang yang membaiat penguasa tidak membaiatnya kecuali dengan tujuan dunia. Wa in ata'u minna wafa, kalau dia dikasih dunia maka dia penuhi na'am apa baiatnya. Jika dia tidak dikasih jatah oleh penguasa, maka dia tidak memenuhi apa yang telah disebutkan dalam baiatnya. Baik. Dan syahidnya di sini poin yang pertama, ya, seseorang yang memiliki kelebihan air kemudian dia tidak mau berbagi kepada musafir, orang-orang yang membutuhkan. Baik. Dari hadis ini khani fidina azani wa azakumullah disebutkan muttafaqun alaih, menunjukkan kepada kita isbat sifatil kalam lillah, menetapkan sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah tidak mengajak bicara, ya, menunjukkan Allah berbicara kepada selainnya. Naam. Baik. Isbatkan sifatul kalam, ya, atau sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ikhwani fiddin anzani wa a'azakumullah, ini juga mengisbat yaumil kiamah. Yang kedua, menetapkan adanya hari kiamat. Yang ketiga, isbat menetapkan sifat nazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memandang, la yamduru ilaihim. Allah memiliki sifat memandang. Naam. Allah memiliki sifat melihat hamba-hambanya. Baik. Juga di dalam hadis ini isbatul azab, menetapkan adanya siksaan azab yaumal qiyamah. Walahum adzabun alim. Baik. Kemudian juga di sini menunjukkan kepada kita ancaman wa'id bagi orang-orang memiliki kelebihan air kemudian tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Naam. Baik. Ini menunjukkan wajibnya karena diancam, ya. Diancam bagi orang-orang memiliki kelebihan air kemudian dia tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, setelah, ya, setelah cukup untuk dia, setelah cukup untuk dia. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Nah, istighfar. Fi riwayatin qala mu'allif rahimahullah at-targhib fi syukril ma'ruf, targhib anjuran untuk berterima kasih dengan perbuatan baik, wa mukafa'ati fa'ilihi, dan membalas pelakunya, pelaku yang berbuat baik kepada kita. Wa du'a'i lahu, dan berdoa kebaikan untuknya. Wa tarhib, sebaliknya ancaman, min juhdihi, dari menolaknya. Wa adami syukrihi, dan tidak berterima kasih kepadanya. Qala Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'ah, barang siapa yang diperbuat ilai kepadanya ma'rufun, perbuatan baik, ya. Barang siapa yang ada orang yang berbuat baik kepadanya, faqala li fa'ilihi, kemudian dia menyatakan kepada pelakunya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan untukmu, Faqad ablagha fi tsana, maka sungguh dia telah mencapai pada pujian. Dia telah memujinya, dia telah membalas kebaikannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, man aula atau man uli, ya. Kalau di sini aula, ma'rufan au ustia ilai ma'rufan, maksudnya barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya. Nahu rawahu Tirmidzi wa qala hasanun gharib wa saqata min ba'du nushi wa rawata brani fi shaghir muhtasharan idza qala ar-rajulu jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Jika seorang mengucapkan jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah menyampaikan dalam pujian. Baik. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kita, baik itu berupa harta, baik itu berupa tenaga, ya, menolong kita, membantu kita dengan tenaganya, dengan hartanya, baik itu dengan saran dan pikirannya, maka balaslah kebaikannya. Kebaikan apapun yang diberikan kepada kita oleh seorang, balaslah kebaikannya. Baik, balaslah kebaikannya dengan yang sama atau bahkan lebih baik dari itu yang kita terima. Jika tidak bisa, maka doakan dia. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Maka disebutkan idza qasurat yadaka bil mukafaati. Jika tanganmu, kedua tanganmu itu enggak mampu untuk membalas kebaikannya. Kita dikasih harta, balaslah juga dengan harta yang sama atau lebih. Ya. Kita dikasih kiriman, balaslah dengan kiriman yang sama atau lebih. Jika itu harta, jika itu tenaga, juga bantu dengan tenaga. Ya. Tapi ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk membalas kebaikan orang itu, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, baik, kata para ulama, ketika kasurat yadaka bil mukafaati fal yutil lisanaka bil syukri wa du'a, maka panjangkan lisanmu dengan ucapan syukur dan doa. Jazakallahu khairan. Ya, ini yang bisa kita mampu untuk membalasnya. Ya. Harta tidak bisa kita menyamainya, apalagi kalau yang masih kita itu orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Untuk menyamai pemberiannya tidak bisa, apalagi melebihinya. Nah, tenaga demikian pula. Orang-orang membantu kita dengan tenaga karena mungkin kita lemah, tidak bisa sendirian mengerjakan tugas itu. Nah, maka ucapkan, perpanjang lisanmu dengan banyak-banyak ucapan syukur kepadanya, berterima kasih, dan juga perbanyak doa. Al-Munawi rahimahullah dalam Faidhul Qadir, beliau menyebutkan, lau fa'ala dhimmiyun bimuslimin ma'rufan. Jika ada seorang kafir dhimmi, ya, kafir dhimmi, bukan kafir yang memerangi kaum muslimin, kafir ya non muslim, tapi dhimmi, ya, dalam perjanjian damai, gencatan senjata, tidak memerangi kaum muslimin, berbuat baik kepada kita, ya, apakah ngasih uang atau apalah perbuatan baik kepada kita, kata beliau, fayada'u lahu, maka doakan baginya. Doakan baginya. Doa apa? Bitaksiril mal, hartanya bertambah banyak. Ya. Wal walad, tambah anaknya. Wasihha wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Ya, ini doanya. Doakan dia banyak hartanya, banyak anaknya, senantiasa sehat wal afiyah. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, jika kafir dhimmi non muslim ya, yang berbuat baik kepada kita. Baik. Intinya di sini ya, perbuatan baik apapun yang diberikan kepada kita dari seorang, maka balaslah perbuatan baik itu atau dengan doa. Nah, dan ucapan terima kasih. Baik, mustamir. Wa anil As'ab bin Qais As'ad, wa anil As'ad bin Qais, kunyahnya Abu Muhammad radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna askaran nasi lillah, sesungguhnya manusia yang paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, askaruhum linnas, adalah orang yang paling berterima kasih kepada manusia. Orang yang paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak berterima kasih kepada orang lain, kepada manusia. Wa fi riwayatin, la yaskurullaha man la yaskurun nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Rauh Ahmad warwatu siqat, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Jadi di sini menunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan lupa bersyukur kepada orang-orang yang lewat tangannya nikmat Allah itu sampai kepada kita. Orang-orang yang lewat dengannya, lewat tangannya, nikmat Allah itu sampai kepada kita. Nah, terima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Orang-orang memberikan harta kepada kita, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat fulan ya. Kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah ketika kita tidak mengucapkan terima kasih kepada orang itu ya. Bentuk apapun itu. Nah, dan tentunya yang pemberian yang paling utama yang kita wajib untuk bersyukur kepadanya, pemberian ilmu kepada kita ya, lewat tangan-tangan dari guru-guru kita, sehingga kita mengenal agama ini, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waraitu ahakkal haqqi haqqa muallimi, aku melihat hak yang paling hak. Hak ini maksudnya hak seorang yang paling berhak aku tunaikan adalah hak guruku ya. Hak guruku yang begitu besar telah memberikan kepada kita, yang melebihi harta, yakni keilmuan yang diberikan kepada kita. Dengan ilmu itu kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama ini. Dengan ilmu itu, lewat perantara ilmu itu, kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mendapatkan taib anugerah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hak yang paling berhak untuk kita penuhi haqqul muallim, hak guru-guru kita. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Maka jangan kemudian lupakan taib untuk mengucapkan rasa syukur kepada mereka-mereka ini. Tidak bersyukur kepada Allah mereka-mereka yang tidak bersyukur kepada manusia. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Selesai ya pembahasan seputar sekitar zakat dan sedekah. Kemudian sekarang kita masuk kitabus saum wa dzikru abwabih. Ya. Fadhal. Kutaiba. Qala muallif rahimahullah at-targhib fi shaumi ramadhan wa ta'kid wujubih. Targhib, anjuran pada puasa Ramadan dan penekanan tentang kewajiban puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal man shoma ramadhan imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadhan dalam keadaan dia mengimani tentang kewajibannya, wahtisaban dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat lin-Nasa'i an Qutaibah an Sufyan, di dalam riwayat An-Nasa'i dari Qutaibah, dari Sufyan, wa ma ta'akhkhara, ada tambahan dan apa-apa yang telah lalu, yang ta'akhkhara, wa ma ta'akhkhara, taqaddama wa ta'akhkhara. Naam. Baik, qala al-musannif tafarrada bihi Qutaibah. Naam. Yang telah lalu dan yang akan datang. Ada tambahan yang akan datang. Ya. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini keutamaan berpuasa Ramadan ketika dia jalankan dengan yakin dan mengimani kewajibannya dengan keimanan. Baik, dan juga dengan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ada tambahan wa ma ta'akhkhar, ya. Wa ma ta'akhkhar ini tidak selamanya ila yaumil qiyamah, tapi ada batasannya sampai 1 tahun Ramadan ke depan atau ke belakang 1 tahun. Kalau sampai selamanya apapun yang dia perbuat akan diampuni, ini hadisnya dhaif ya. Jadi kalau ada sebuah amalan yang faedahnya akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang akan datang mutlak seterusnya, itu ciri hadisnya dhaif, tidak ada yang demikian. Itu hanya untuk Rasulullah SAW. Ada kalau dia berbatas waktu, ya. Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, ya. Berbatas waktu, dhaif. Ini sahih. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Dhaif, mustahil. Wa rawa al-Baihaqi fi hadisi Ibni Mas'ud. Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadisnya Ibni Mas'ud wa fi akhirih, ini hadisnya panjang. Wa fi akhirih, di akhir hadis itu, walillah inda kulli fitrin min sahir Ramadan, dan Allah di setiap berbuka dari bulan Ramadan, kulla lailatin, setiap malamnya, utaqa minan nar, ada mereka-mereka yang dibebaskan dari neraka. Situna alfan, ya. 60,000 yang dibebaskan dari neraka di setiap hari di bulan Ramadan. Fa idza kana yaumal fitri, jika saat hari raya Idul Fitr, ataqallahu misla ma'ataqa fi jam'i syahri, maka Allah memerdekakan, membebaskan semisal apa-apa yang Allah bebaskan dari seluruh bulan, sittina alfan salathina marrah, 60,000 selama 30 kali. Ya. Hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Baik. Stair. Baik. Sebelum masuk hadis ini, hadis yang tadi rawal al-Baihaqi, hadisnya dhaif. Baik, ada hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah dari Abu Umamah, di mana beliau Rasulullah menyatakan lillahi inda kulli fitrin utaqa, Allah membebaskan di setiap fitr, di setiap berbuka. Nah, baik, ini tidak panjang kayak riwayat ini, ya. Hadisnya dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Baik. Kemudian juga dari Abu Sa'id Al-Khudri disahkan juga oleh Syalbani rahimahullah, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa lailah, yakni fi Ramadan. Allah membebaskan dari api neraka setiap malam, ya. Kulla yaumin wa lailatin, setiap malam di hari di bulan Ramadan itu, nah, Allah membebaskan utaqa, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Kalau di sini disebutkan jumlahnya situna alfan, ya, yang dhaif ini. Dhaif ini hadis-hadis yang disahkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Dhaif. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Muttafaqun alaih. Ya. Ini keistimewaan di bulan Ramadan. Dibuka pintu-pintu sorga. Ya bagiyal khair akbil, dipanggil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah, kemarilah. Ya bagiyal syarri aksir, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, aksir, berhenti, berhenti. Ghuliqat abwabunna, ditutup pintu-pintu neraka. Diberikan kesempatan untuk banyak berbuat amalan soleh di bulan Ramadan. Demikian pula syayatin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, stabil. Muttafaqun alaih sahih hadisnya. Wa anhu wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salasatun la turaddu da'watuhum, ada tiga orang yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama as-sha'im hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, imam penguasa yang adil. Orang yang berpuasa itu dalam keadaan lemah, maka mustajab dia untuk berdoa. Tatkala kondisi puasa sampai dia berbuka. Demikian pula imam yang adil, imam penguasa yang adil, yang menjalankan syariat Allah. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terdolimi. Yarfauhallahu fawqal ghamami, Allah angkat di atas awan. Wa yuftahu lahu abwabus sama, dibuka baginya pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb azza wa jalla wa izzati, demi kemuliaanku, la'ansurannaka walau ba'dahin, sungguh-sungguh aku akan tolong kamu sampai kapanpun, walau ba'dahin. Rawi Ahmad fi hadis Tirmidzi wa hasanahu, ya. Riwayat Imam Tirmidzi ini dihasan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Walafdu as-sha'im hina yuftiru, as-sha'im hina yuftiru, ini riwayatnya At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Riwayatnya Imam Ahmad itu didhaifkan oleh Al-Albani. Ya, riwayatnya Imam Ahmad didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa Ibnu Majah wa sahahu, riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa sahahu Ibnu Uzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatil Bazzar salasatun haqqun 'ala Allah alla yurad lahum da'watu, tiga orang yang berhak bagi Allah untuk tidak menolak baginya. As-sha'im hatta yuftira, orang yang puasa sampai dia berbuka. Al-musafir hatta yarji'a, musafir sampai dia pulang balik. Wal madlum hatta yantasira, orang yang terdolimi sampai dia mendapatkan pertolongan. Hadisnya dhaifun jiddan. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Tiga golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ketika memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Ya. Tidak mutlak orang puasa semua doanya dikabulkan, tidak. Melihat apa sih kandungan doanya itu. Ya. Jika ada doa-doa yang melanggar syariat, doa-doa yang gulu, ini tentunya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang mengandung pemutusan silaturahmi, ini juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang gulu, ya. Doa yang melampaui batas. Apa sih doa yang melampaui batas? Dalam keadaan puasa, kemudian dia safar, ini semua tempat-tempat waktu-waktu mustajab doa itu. Musafir tadi disebutkan, kemudian dia puasa, ya. Kemudian dia berdoa, Allahumma ja'alni nabiyan, ya Allah jadikan aku seorang nabi. Ini doa yang gulu, melampaui batas. Meskipun di waktu-waktu mustajab tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kejelekan, nah memutuskan silaturahmi kekerabatan, ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa kita memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, ya. Waktunya pas sudah memenuhi syarat, tergantung tukang doanya, ya. Nah, karena masing-masingnya itu bisa jadi bertepatan dengan waktu yang mustajab, tapi orang itu tidak layak doanya dari personnya, ya. Tapi kalau semuanya memenuhi syarat, orangnya ikhlas, masya Allah, doanya bagus, ternyata kemudian menurut dia, kok doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna rizqan katsiran. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Ya. Bukan sekedar banyak, banyak. Ya. Dan doa yang macam-macam, ternyata dia merasa selama ini pendapatannya tidak bertambah-tambah. Ya. Tidak ada perubahan status ekonominya. Maka disebutkan para ulama diantaranya oleh Al-Hafidh pengarang kitab ini, Taib, Allah berikan nanti disimpan di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang sepadan dengannya, dipalingkan dari sesuatu Taib yang sepadan dengannya, ya, sering kita contohkan. Seorang itu setiap saat berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah, rezeki yang baik, ya. Dia merasa tidak mundak-mundak penghasilan dan pendapatannya, tapi dipalingkan dari sakit yang mengharuskan mengeluarkan biaya yang banyak, dipalingkan dari musibah-musibah yang mengharuskan mengeluarkan biaya yang besar. Tidak pernah dia mengalami itu. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala dari doa-doamu. Atau yang ketiga, dikabulkan di dunia sesuai dengan permintaan kita. Ada tiga itu, ya. Ada tiga bentuk pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan, ini kenapa kok enggak dikabulkan doa saya? Jangan langsung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.